Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan halaman 489, yaitu hadis yang dikutip oleh pensyarah, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarahu." Seandainya maka di sini ada namanya al-iqsam 'ala Allahi. "Lau aqsama 'ala Allahi la abarahu." Maka di sini ada al-iqsam 'ala Allah. Dan berkenaan dengan al-iqsam 'ala Allah, al-iqsam 'ala Allah itu ada 5 macam. Al-iqsam 'ala Allah itu ada 5 macam. Yang pertama, al-iqsam 'ala Allah Ta'ala bimakna talab wa du'a mimman akhoda bi asbabil ijabah. Iqsam ala Allah dalam pengertian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang doa ini dipanjatkan oleh orang yang melakukan berbagai macam sebab terkabulnya doa. Maka orang yang semacam ini keadaannya sangat layak untuk Allah kabulkan doanya. Contohnya ada dalam riwayat Muslim, yaitu hadis yang tadi kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urba as'as madfu'in bil as bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu." An-Nawawi ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan aqsama 'ala Allah di sini, beliau membawakan 2 kemungkinan makna. Ya, salah satunya adalah waqil ma'nal qasam huna addu'a'u. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan sumpah di sini artinya berdoa. Wa ibraruhu ijabatuhu. Dan ibrarul qasam di sini artinya dikabulkannya doa. Maka salah satu pendapat tentang makna hadis ini, atau salah satu dari 2 pendapat tentang makna hadis ini yang dikutip oleh An-Nawawi, aqsama 'ala Allah artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, la abarahu artinya Allah kabulkan. Meskipun ada makna yang kedua untuk hadis ini yang dibawakan oleh An-Nawawi, ay lau halafa ala wuku'i syai'in, seandainya dia bersumpah akan terjadinya sesuatu, awqa'ahu Allahu, maka Allah akan mewujudkannya. Ikraman lahu bijabati su'alihi wa siyanatihi minal hinthi fi yaminihi. Dalam rangka memuliakannya dengan mengabulkan permintaannya dan melindunginya supaya tidak melanggar sumpahnya. Ya, maka makna yang kedua atau makna yang lain untuk hadis ini, iqsam di sini artinya bersumpah akan terjadinya sesuatu. Misalnya ada kaum muslimin mengalami perang dengan orang kafir, maka dia kemudian mengatakan, orang ini mengatakan, demi Allah kaum muslimin akan menang hari ini. Demi Allah kaum muslimin akan menang. Peperang ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ayo semangat untuk diantaranya untuk memotivasi tentara-tentara kaum muslimin. Kemenangan ada bagi kita. Kemenangan akan terbuka. Akan terwujud melalui tangan-tangan kalian. Wallahi. Itu makna yang lain untuk kalimat ini. Maka dia bersumpah atas nama Allah akan terjadinya sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya karena dua hal, sebagai bentuk pemuliaan Allah untuk dirinya. Kemudian yang kedua, supaya dia tidak harus membayar kafarah sumpah. Kemudian iqsam ala Allah, bentuk yang kedua, al-iqsam ala Allah ta'ala bisirati jabil qasam. Iqsam ala Allah dalam bentuk jawab sumpah fiha amrun ma'lumun ad-dini bidarurah. Ada padanya satu hal yang ma'lumun ad-dini bidarurah, atau satu hal yang Allah kabarkan tentang dirinya, atau dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, al-iqsam ala Allah ayatul jannata man mata la yusyiku billahi syai'a. Maka mengatakan demi Allah, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak musyrik pasti masuk surga. Ini al-iqsam ala Allah jenis yang kedua. Au nahu dzalik, atau semacam itu. Karena kalimat ini menunjukkan berita atau doa. Wa in ja'ala siratil aqsa, meskipun bentuknya kalimat sumpah. Karena yang jadi tolak ukur adalah maksud dan makna, bukan lafadznya. Wa hadha amrun masru'un la ba'sa bihi wa la labsa fihi. Maka sumpah semacam ini tidak mengapa. Demi Allah, setiap orang yang mati dalam keadaan musyrik neraka selama-lamanya. Ya, maka tidak mengapa. Dia kata kedua, Allah, jalan surga satu-satunya adalah Islam. Dan semua selain Islam adalah jalan neraka. Maka kalimat sumpah untuk hal-hal semacam ini, satu hal yang masru' la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi kalau hal semacam ini yang murni kalimat berita, jelas ya. Namun termasuk dalam bentuk yang kedua ini, yang tadi saya contohkan, makna yang lain untuk hadis lau aqsama 'ala Allahi la'abarahu, selain doa. Maka wa min hadzal qabil, termasuk aqsam 'ala Allah atau al-iqsam ala Allah, termasuk jenis yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala di satu peperangan, namanya peperangan Sakhab, yang terjadi di bulan Ramadan tahun 702 Hijriah. Ya. Di mana Ibnu Taimiyah ketika itu yahlib, bersumpah demi Allah, ya, di hadapan tentara-tentara kaum muslimin sebelum peperangan dimulai, annahum fi hadil qarati mansurun, bahasanya kalian akan menang. Ya, sebelum mulai perang, Ibnu Taimiyah maju, kemudian menyemangati untuk berperang dan bersumpah, wallahi hari ini kita akan menang. Jadi, maka ini dinilai sebagai iqsam ala Allah jenis yang kedua. Sampai-sampai orang-orang mengatakan kepada Ibnu Taimiyah ketika itu, kul insyaAllah. Katakan insyaAllah supaya anda bayar kafarah. Kalau seandainya ternyata kaum muslimin kalah. Maka orang-orang yang mengatakan ketika itu, kul insyaAllah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, insyaAllah tahqiqan la ta'liqan. InsyaAllah dalam pengertian pasti dan bukan menggantung. Ya, karena ada insya Allah tahqiqan, seperti insya Allah di salam ketika ziarah kubur. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kami semua insyaallah nyusul kalian mati. Insyaallah di situ tahqiqan la ta'liqan. Ada yang dikehendaki mati, ada yang dikehendaki tidak mati, tidak demikian. Semuanya dikehendaki mati. Maka itu namanya tahqiqan la ta'liqan. Nah, Ibn Taimiyah ketika itu dikatakan, demi Allah kalian akan menang hari ini. Maka orang-orang mengatakan, kul insya Allah, supaya tidak kena kafarah sumpah. Maka Ibn Taimiyah mengatakan, insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Kata Ibn Katsir, Ibn Taimiyah memprovokasi penguasa setempat untuk berperang dan memberikan kabar gembira akan menang. Bahkan Ibn Taimiyah bersumpah demi Allah, insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Ibn Taimiyah berfatwa ketika itu untuk batal puasa selama perang. Wa aftara huwa aidan, dan beliau pun ikut perang dan tidak berpuasa ketika itu. Wa kana yadur ala atlab wal umara fa yakul min syai'in ma'ahu fi yadihi. Bahkan beliau berkeliling ke berbagai sejumlah amir, kemudian makan min syai'in ma'ahu fi yadihi, dan memakan sesuatu bersamanya dari tangannya untuk memberitahukan kepada mereka bahasanya tidak puasa supaya kuat perang itu lebih afdal. Fayaqlu annas, maka orang-orang pun membatal puasa, tidak berpuasa ketika itu. Ya, kisah perang ini, Sakahab ini, ya, ada di Bidayah wa Nihayah, di Ibn Katsir, di jilid 18. Ya, maka kenapa Ibn Taimiyah iqsam ala Allah di sini, bahasanya mereka akan menang, dan Allah wujudkan kemenangan ketika itu. Dan beliau pun tidak mau istisna, tidak mau insya Allah. Maka hal yang mendorong beliau adalah yakin beliau dengan janji Allah kepada para hambanya dalam firman Allah Ta'ala, inna lanangsuru rusalana walladzina amanu fil hayatid dunya. Maka ini yakin dengan berita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin dengan ayat. Inilah yang mendorong beliau untuk iqsam alallahi. Maka ini iqsam alallah jenis yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, al-iqsam alallahi ta'ala al-qa'im ala thiqatil muqsam birabbihi. Iqsam alallah yang ini dibangun di atas asas yakinnya orang yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya harapan dia kepada Allah. Hukumnya wa huwa amrun jaizun ma lam yufdi ila raddi hukmillahi wa rasulihi. Hukumnya boleh selama itu tidak menyebabkan, selama sumpah tersebut tidak dipakai sebagai alat untuk menolak hukum Allah dan Rasulnya. Waqad waqa'a dzalika baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqarrahu wa lam yunkirhu. Maka ini sunnah takririyah. Jenis yang ketiga ini sunnah takririyah. Ini terjadi di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi biarkan dan tidak Nabi salahkan. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Maka ada bibinya Anas bin Malik itu mematahkan gigi seri salah seorang wanita Ansar. Maka keluarga korban meminta qisas. Maka mereka keluarga korban datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bil qisas. Maka Nabi perintahkan supaya diqisas. Matakan gigi, maka gigi dipatahkan. Maka Anas bin Nadar, Anas bin Nadar saudaranya, berarti pamannya Anas bin Malik, Kemudian pamannya Anas bin Malik bersumpah, la wallahi la tuksar sinnuha ya Rasulullah. Demi Allah, gigi saudariku tidak akan dipatahkan. Wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersumpah. Ini iqsam alallah contohnya. Dia mengatakan, wallahi la tuksar sinnuha ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya anasu kitaballahi al-qisasu. Wahai Anas, hukum Allah adalah qisas. Akhirnya, faradi al-qawmu wa qabilu al-arsha. Ya, ternyata pada akhirnya keluarga korban itu ridha, cukup ganti rugi duit. Ya, tidak jadi di qisas. Dan karena endingnya demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inna min ibadillahi man law aqsama 'alallahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah wujudkan. Tidak lebih dipahami dari maka aqsam 'alallah di sini berbeda dengan yang bentuk pertama. Kalau al-iqsam 'alallah bentuk pertama maknanya doa. Kalau ini kalimatnya tadi. Demi Allah, gigi saudariku itu tidak akan dipatahkan wahai Rasulullah. Dan tidaklah dipahami dari hadis ini penolakan Anas terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Balla'allahu, namun boleh jadi Anas inginkan adalah memotivasi keluarga korban untuk menerima kompensasi finansial saja. Jika telah sampai kepada mereka, keluarga korban ini ucapan Anas tadi. Atau makna kalimat sumpah di sini adalah harapan agar ada yang mau berkenan memberikan syafaat untuk saudarinya. Sehingga kemudian keluarga korban rela dengan syafaat tersebut kemudian memaafkannya. Kemudian al-iqsam 'alallah jenis yang kedua, jenis yang keempat adalah al-iqsam 'alallah ta'ala bi syai'in min makhluqatihi. Adalah iqsam 'alallah ketika berdoa. Ketika berdoa kepada Allah, dia melakukan iqsam 'alallah dengan menyebutkan salah satu makhluk. Semacam dia katakan bil ka'bati, bil dengan Ka'bah, para nabi dan orang saleh. Baik dengan kedudukan mereka atau dengan diri mereka. Hukumnya wa amru mubtada'un muhdatsun nahi naha anhu aktsarul ulama'i. Model doa semacam ini ada satu hal yang bid'ah mengada-ada dilarang oleh mayoritas para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan apa yang jadi pendapat Abu Hanifah dan Hanafiyah dan para ulama yang lainnya, min annahu la yajuzu ayas alallaha ta'ala bimakhlukin. Yang mengatakan tidak boleh meminta kepada Allah dengan menyebut makhluk, la bihaqil anbiya wala ghairu dhalika. Baik dengan hak para nabi dan kemuliaan para nabi atau yang lainnya, ya tadammanu syai'aini, mengandung dua hal. Yang pertama, al-iqsam ala Allah Ta'ala bihi. Kalimat tersebut maknanya adalah iqsam ala Allah, bersumpah di hadapan Allah dengan menyebut nama makhluk. Ya, maka ini tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk di hadapan makhluk saja tidak boleh. Apalagi bersumpah menyebut nama makhluk di hadapan Allah. Wa hadha manhyu anhu 'inda jamaahiril ulama'i. Ini satu hal yang terlarang menurut pendapat mayoritas yang sangat banyak dari para ulama. Kama yunha ayuqsima 'ala Allah bil ka'bati wal masyair. Kalau iqsam 'ala Allahnya itu dengan Ka'bah atau dengan tempat-tempat ibadah Arafah dan yang lainnya, maka itu terlarang bittifaqil ulama'i, dengan sepakat para ulama. Ya, maka ketika seorang itu berdoa kepada Allah, Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, dan bil Mustafa di situ maknanya adalah sumpah. Ba'nya ba' qasam. Ya Allah, demi Muhammad, demi Al-Mustafa, ya kabulkanlah keinginan-keinginan kami. Ya, maka ini satu hal yang terlarang inda jamaahiril ulama, dengan mayoritas para ulama. Kalau pakai Ka'bah, kata Ibnu Taimiyah, sepakat terlarang. Bil Ka'bati ya Rasulullah baligh maqasidana, misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, as-su'al bihi. Kalau maksud dari ba' di situ, ya, ba' di situ dalam doa tadi, dalam doa kemudian habis ba' ada nama makhluk, ba'nya di situ adalah as-su'al bihi. Meminta kepada Allah dengan menyebut, sekedar menyebut bukan sumpah. Maka jika itu yang terjadi, fahada yujawizu ta'ifatum minan nasi. Maka ini dibolehkan oleh sejumlah manusia, sejumlah orang. Wa nukila fi dhalika atharun an ba'di salam. Dan dinukil ada beberapa riwayat dari salam. Wa mawjudun fi du'a'i katsirin minan nas. Dan dia ada pada doa banyak orang. Kemudian al-iqsam 'ala Allah jenis yang terakhir, yang kelima. Al-iqsam 'ala Allah Ta'ala ta'aliyan wa'tiradan 'ala qadarihi wa masyiatihi. Adalah iqsam 'ala Allah, bentuknya adalah bersumpah dengan nama Allah untuk menentang kehendak dan takdir Allah. Maka ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Janadah, yaitu Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka lantas Allah katakan, siapakah yang berani bersumpah alayya dengan atas namaku, di hadapanku bahasanya, aku tidak akan mengampuni fulan. Sungguh aku mengampuni fulan, dan aku hapus amalmu. Nah, itu, dan ini tentu bentuk yang kelima ini hukumnya terlarang. Atau bahkan dosa besar, karena menjadi sebab hapusnya amal. Dan inilah lima jenis bentuk iqsam 'ala Allah. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab al-mutasyabi'i bimal lam yu'ta. Bab tentang mengesankan kalau memiliki sesuatu padahal sebenarnya tidak memilikinya. Walahum ada diatkan Abu Ghaid dan Muslim dari Asma, bahasanya seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li daratan, saya punya madu. Artinya suaminya poligami atau poligini, fahal alaya junahun, maka apakah aku berdosa? Intasyabatu min zauji bimalam yu'tini, kalau aku memberikan kesan kepada maduku, kalau suamiku itu memberikan sesuatu kepadaku yang tidak dia berikan pada istri yang lain, padahal realitanya suamiku tidak melakukan hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutasyabbi'u bimal lam yu'ta, orang yang mengesankan kalau dia memiliki dan mendapatkan sesuatu padahal dia tidak memilikinya. Kala bisi saubai zurin, maka dia seakan-akan orang yang memakai dua kain kebohongan. Makna al-mutasyabbi' bima lam yu'ta atau adalah al-mutazayyin, orang yang berdandan bima laisa indahu, dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya takatsaru bidzalika, dia mau mengesankan kalau dia punya banyak dengan tindakannya tersebut. Maka dia berdandan dan memberikan kesan kepada orang lain bil batil, dengan sesuatu yang tidak nyata. Di hadis ini ada seorang perempuan yang menyampaikan pada Nabi kalau dia punya madu. Wasa'ala, dan dia bertanya pada Nabi, apakah boleh baginya menampakkan di hadapan madunya, watadda'i, dan mengklaim kalau suaminya mengistimewakannya dengan sesuatu yang tidak dia berikan kepada istri yang lain. Semacam lebih cinta atau sesuatu yang lain akhtar lebih banyak daripada madunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan Nabi katakan al-mutasyabbi' bimal lam yu'ta. Ya, kalau bahasa kasarnya terjemah kaku untuk mutasyabbi' bimal lam yu'ta, alladzina alladzi yudhiru sab'a wa laisa bisyab'an. Orang yang mengesankan dan menampakkan kalau dia kenyang padahal dia tidak kenyang, padahal dia lapar. Itu terjemah latarlaknya. Dan yang diinginkan wal maksud, yang diinginkan adalah idharu fadilatim lam tahsul laha, menampakkan kalau punya kelebihan yang realitanya tidak dia miliki. Itulah orang yang yuzawir ala nas, itulah orang yang membohongi publik. Maka dia nampakkan pada banyak orang bisifatin, dengan satu sifat laisat fihi alal haqiqati, padahal tidak demikianlah realitanya. Wal muratan, yang dimaksudkan anaukana sabihan, orang semacam ini Nabi serupakan dengan orang yang memakai baju milik orang lain. Yang dimaksud dengan saubai zurin, seakan-akan dia memakai dua baju kepalsuan, artinya dia memakai baju milik orang lain, wa auhama annahuma lahu, kemudian dia kesankan bahasanya satu style pakaian tersebut, bawahan dan atasan, adalah miliknya. Padahal ternyata sewaan atau pinjaman. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam hal ini mengklaim sejumlah sifat dan keadaan yang itu tidak ada dalam kenyataan. Kama nuhya an dzalika, sebagaimana hal itu terlarang. Di antara sebabnya adalah karena hal ini adalah sifat orang Yahudi yang Allah katakan tentang mereka, wa yuhibbuna ayyuhmadu bimal lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak dia lakukan dan mereka lakukan. Membawakan hadis ini at-tasyabbu' bima lam yu'ta di sini di bab dosa besar, satu hal yang fihi iskal, satu hal yang menimbulkan ganjalan. Ini karena secara umum at-tasyabbu' bima lam yu'ta itu dinilai oleh para ulama fikih hukumnya makruh. Tidak sampai derajat haram, apalagi dosa besar. Ya, sebagaimana Di antara contoh yang dinilai atasyabu bima lam yu'ta, yang ini makruh, hal-hal yang dinilai oleh mayoritas para ulama makruh dengan alasan atasyabu bima lam yu'ta. Di antaranya adalah orang yang rambutnya sudah beruban, kemudian dia semir dengan warna hitam. Itu menurut mayoritas para ulama hukumnya makruh. Alasannya ini adalah at-tasyabbu' bimal lam yu'ta. Itu jadi illah. Ya, kenapa ini makruh? Karena at-tasyabbu' bimal lam yu'ta. Ini bentuk at-tasyabbu' bimal lam yu'ta mengesankan kalau ya, dia masih muda dengan rambut yang hitam, padahal dia sudah berubah. Ya, oleh karena itu, wallahu ta'ala a'lam, kalau yang dinilai sebagai oleh mayoritas para ulama makruh karena tasyabbu' bima lam yu'ta, manakala cuma menimbulkan kesan, membuat image. Adapun yang nilainya haram, bahkan dosa besar, itu manakala yang terjadi adalah bukan hanya iham, bukan hanya mengesankan. Tadi ada man labisa saubaini li ghairihi wa auhama, iham, mengesankan dia ya, cuma mengesankan saja, maka itu makruh. Tapi kalau tazwir, ya, blak-blakan, bohong, blak-blakan memalsukan, blak-blakan mengklaim, ya, yang tidak ada pada dirinya. Ya, dia blak-blakan mengklaim, saya itu ahli fikih loh, padahal bukan ahli fikih misalnya. Ya, maka saya itu hafidz Quran loh, padahal. Ya, hafidz kata-kata Al-Quran saja. Maka itu ya, bohong nyata. Nah, ini kalau ini maka ya, maka kalau bentuknya demikian, ya, bentuknya demikian, maka bisa dimaklumi, dimasukkan di bab ini. Ya, itu dinilai sebagai satu hal yang haram, bahkan bagian dari dosa besar. Bukan hanya iham, bukan hanya mengesankan, namun sampai klaim, iddia, tazwir, ya, blak-blakan memalsukan, ya, mengaku-ngaku secara terus terang, padahal tidak demikian keadaannya. Ini kalau demikian mungkin bisa kita nilai ya, pas dimasukkan di bab ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.